Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, para mahasiswa Taqwa College, para santri, para wali santri dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT, ya, mudah-mudahan tetap sehat walafiat, ya, meskipun berbagai musibah terutama virus corona ini masih apa ya melanda kita semua, ya, masyarakat kita, bangsa negeri kita dan banyak negeri-negeri muslim yang lain. Hadirin rahimakumullah, seperti sudah kita bahas tadi pagi, ya, kita malam ini akan melanjutkan kajian buku Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Adidaya 2045. Pada bagian kedua ini insya Allah kita akan bahas tentang kurikulumnya, ya. Tadi pagi kita sudah membahas tentang bagaimana kita merumuskan tujuan dan target-target pendidikan. Jadi sekali lagi saya ingin mengulang ringkas bahwa setiap kita bicara tentang konsep pendidikan, maka yang pertama adalah tujuan pendidikan itu, ya kan? Tujuan umumnya biasanya membentuk manusia yang sempurna, membentuk manusia yang beradab, membentuk insan kamil, gitu ya. Nah, terutama nanti ada tiga kompetensi tadi yang saya bilang, yang saya rumuskan itu pertama kompetensi dasar, kedua adalah kompetensi umum, ketiga kompetensi unggulan. Nah, kompetensi dasar adalah yang terkait dengan hal-hal yang fardu ain. Ini wajib ini dalam pandangan Islam, dalam konsep pendidikan Islam, yang fardu ain ini siapapun harus, ya. Dan kita harus tentukan tiap jenjang pendidikan itu punya target-target kompetensi dasar ini, ya. Jadi kita sebagai muslim, ya, kita yakin bahwa kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Dalam mendidik kita sudah diberi panduan, kita diberi contoh dari Rasulullah SAW. Ya, kalau anak SD, lulus SD itu wajibnya apa? Ya kan, wajibnya sudah harus sholatnya benar, ngajinya benar, akhlaknya benar. Maka itu dasarnya, kompetensi dasar itu. Oleh karena itu kan saya berharap, ya, pemerintah, pejabat kita yang muslim, ya, apakah presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati atau apa, itu membuat kebijakan yang sejalan, ya, dengan panduan Rasulullah SAW ini. Nah, pada usia SMP, ya, target pembelajarannya, target kompetensi dasarnya, yang fardu ainnya apa? Anak lulus SMP itu sudah akil balig. Maka dia harus sudah paham, ya, apa itu iman, apa itu kufur. Artinya dia sudah harus bisa memahami akidahnya, ya, konsep imannya. Dan juga yang kedua, dia harus sudah paham, ya, bagaimana menjaga imannya itu. Dalam kalau dalam tradisi di pesantren atau di kampung, bahkan dulu saya di kampung saja waktu SMP itu saya sudah mengaji kitab Sulamut Taufik. Nah, Sulamut Taufik ini sudah kajian tentang akidah dan syariah, ya. Jadi misalnya dalam kitab Sulamut Taufik ini ada ditekankan, ya, yajibu ala kulli muslimin khifdu islami. Wajib atas setiap muslim menjaga Islamnya. Dari apa? Ya, amma yufsidu wa yubtiluhu. Dari hal-hal yang bisa merusak dan membatalkan keislamannya. Apa itu? Yaitu riddah. Nah, jadi kitab ini dikaji bahkan di tingkat SD sebenarnya. Ya, SD, SMP paling lambat sudah harus tahu seorang itu. Anak itu harus tahu apa yang bisa membatalkan keislamannya itu. Karena itu yang paling penting. Aspek iman. Yang kedua, aspek ubudiyah. Dia SMP sudah harus ngerti toharoh yang benar, wudhu yang benar, ya, sholat yang benar, dan ibadah-ibadah yang lain yang sudah diwajibkan, ya, ya itu. Nah, pada tingkat apa itu SMA, ya kan, anak itu sudah disiapkan kemandiriannya, karena dia sudah akil balig dan sudah siap untuk terjun ke masyarakat, ya. Maka rata-rata sahabat-sahabat Nabi itu usia 15 tahun sudah matang. Bahkan Rasulullah membuat ketetapan gitu, ya, 15 tahun itu batas dewasa, batas akhir anak-anak. Nah, itu nanti kita bahas khusus tentang bagaimana usulan saya dalam buku ini juga salah satunya adalah reformasi usia pendidikan itu. Nah, itu satu kajian tersendiri. Ya, kemudian Ibu Saudara sekalian ya, yang penting juga itu kompetensi dasarnya. Kompetensi umumnya itu umumnya rata-rata ya, kemampuannya. Jadi tidak berhenti di yang fardu ain. Sudah masuk ke fardu kifayah tapi yang umum ya rata-rata. Misalnya ya kalau anak umumnya gitu ya, anak lulus SMP itu paling enggak gitu ya. Sekarang ini hafal juz amma. Ya, misalnya doa-doanya ditambah lagi. Kemudian kemampuan ilmu fardu kifayahnya, apakah IT-nya, ya kan? Di situ sudah bisa masuk bahasa Arab yang lebih mendalam. Ya, misalnya kitab-kitab nahwu, shorof sudah mulai diajarkan di, bahkan di beberapa pesantren itu sudah ada yang masuk Alfiyah Ibnu Malik tingkat sanawiyah itu. Ya, kemudian pada tingkat SMA ini ya, itu apa, maaf, kompetensi umumnya apa? Kompetensi umumnya kalau tingkat SMP itu misalnya matematiknya ya, umumnya apa? Ya, dia harus tahu. Ya, kemudian di berbagai keilmuan yang lain juga begitu. Itu disusun itu. Ya. Nah, kemudian pada level SMA itu sudah masuk ya ke level kemandirian, disiapkan umumnya apa? Ya, kalau menurut saya anak lulus SMA itu ya yang penting fardu ainnya terpenuhi dan selemah-lemahnya dia punya satu life skill sehingga dia menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena Rasulullah berpesan pesan Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, ya jadi harus orang itu bermanfaat ya bagi sesama. Nah itu, jadi sekarang kompetensi keunggulannya apa? Kompetensi unggulnya ya tiap anak itu digali potensinya ya. Jadi kalau yang memang intelektualnya tinggi, kembangkan intelektualitasnya, keilmuannya ya. Mungkin dia tidak cukup hanya menguasai satu bahasa, mungkin bisa 2-3 bahasa ya. Jadi misalnya contoh ya, kalau kita mau mendidik ya anak ini cerdas gitu, kita arahkan dia untuk menguasai bidang-bidang ilmu yang kompetensi unggulnya ya, yang sangat diperlukan umat sekarang ini. Misalnya contoh adalah ilmu tentang comparative religion ya, ilmu perbandingan agama. Itu penting. Jadi harus harus sudah apa? Sudah ini, sudah apa? Jadi dia sudah harus tahu menggali potensinya dan keunggulannya digali. Ya, itu sudah diarahkan ke sana. Nah, kemudian misalnya dia menguasai ilmu, misalnya contoh sekarang ini ya, misalnya orang mau menjadi ahli tafsir, kita mau menyiapkan orang menjadi mufassir, itu sudah harus disiapkan berbagai perangkatnya, bukan hanya dia studi ilmu Al-Quran ya. Untuk menjadi seorang mufassir ya kan, tidak cukup hanya dia studi ilmu Al-Quran, dia harus belajar sejarah, harus belajar pemikiran kontemporer, dia harus menguasai metode menulis yang baik gitu ya. Jadi tidak bisa hanya berpikir linear, karena ketika dia masuk studi tafsir apalagi menguasai Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an itu isinya macam-macam, mulai dari sains, teknologi sampai kepada akidah, masalah fikih ya. Itu ada di situ, sejarah gitu. Ya, itu perlu. Nah, jadi makanya untuk menyiapkan orang seperti itu keilmuan gitu ya, itu penting. Nah, pendidikan kita mau diarahkan kemana gitu. Jadi kalau arahnya misalnya hanya ya, orang disiapkan begini supaya dia bisa bekerja ya di tempat yang diduga kuat menghasilkan banyak uang, nah itu tidak cukup. Maksudnya begini, tidak pada tempatnya ya. Ilmu yang paling utama itu untuk mengenal Allah. Ya, niatnya berjuang, niatnya secara ikhlas gitu ya, mengkaji ilmu-ilmu Allah untuk menegakkan agama Allah. Itu yang niat yang tertinggi. Jadi itu saya mau bicara tentang tujuan pendidikan yang diturunkan dalam bentuk target-target kompetensi. Nah, sekarang kurikulum adalah jalan untuk mencapai itu. Ya, jadi misalnya kita mau nyusun nih kurikulum tingkat SD. Nah, kompetensi dasarnya ini ya, disusunlah. Ya, kurikulumnya begini. Ya, untuk mencapai supaya orang sholatnya benar, nah dia harus belajar sholat, harus ada mata ajaran sholat. Ya, kemudian untuk supaya dia menguasai akidah yang benar gitu ya, imannya benar, ya diajarkan. Ya, ini caranya. ya, strateginya begini, itu di kurikulum. Nah, dari kurikulum pendidikan itu nanti kita turunkan bentuk program pembelajaran. Apa misalnya gitu kan? Oh, untuk menanamkan adab misalnya gitu ya, anak harus dilatih ya, mulai dari bangun tidur, bagaimana cara monitoring adab itu misalnya. Nah, kalau di pesantren At-Taqwa ini sudah berapa kali kita coba ya, ada dengan kartu adab ya kan, ada dengan apa itu buat laporan harian ya, seperti sekarang ini ya, santri-santri yang di rumah karena pendidikan adab harus terus berjalan meskipun santri di rumah ya, tetap wali santri harus memonitor, dibantu oleh beberapa guru untuk memonitor orang per orang. Jadi tiap orang itu harus membuat laporan ya, dalam malam ini harus buat laporan ya. Tapi kan karena tugasnya dalam bentuk YouTube, ada problem juga kadang-kadang santri ini, ada yang ya membuat terharu juga karena ada satu orang yang nggak punya kuota gitu ya, terpaksa harus pergi ke warung atau gimana, dia nyari sinyal di situ. Nah, ini memang tantangan tersendiri, tapi intinya adalah soal cara ya, itu bisa kita kembangkan ya. Tapi bagaimana strategi untuk mencapai itu, nah itulah kurikulum, itu lintasan namanya, kurikulum itu jalan ya. Nah, itu misalnya begitu SD ini ya. SMP juga begitu, tingkat SMP kita mau apa misalnya ya kan, yang fardu ain begini ya kan, yang fardu kifayah begini. Nah, itu dibuat kurikulumnya ya, disusun kurikulumnya, nanti dijabarkan ya, diaplikasikan dalam bentuk program pendidikan. Nah, terus terakhirnya ada model evaluasinya, karena itu penting itu. Kalau nggak ada evaluasi, nggak ada penilaian, kita nggak bisa mau ini. Misalnya kalau di pesantren At-Taqwa ini, kita kadang-kadang evaluasinya ya bukan hanya tulis ya, tapi interview apa lesan. Jadi santri-santri satu persatu diwawancara gitu. Itu biasanya lebih mengena ya. Tapi itu memang cukup berat karena guru harus kerja agak keras di situ. Nah, itu. Nah, saya mau bicara tentang SMA nanti. Apa target kompetensi SMA gitu ya, yang harus diterapkan untuk anak SMA ini, membangun kemandirian itu di tingkat SMA. Menurut saya, ilmu yang fardu ain sudah harus dicek lagi. Ya, kita sering mengecek ulang ya. Misalnya gini, sholat itu sudah kita cek waktu SD, tapi waktu SMP kita cek lagi itu. Doa-doa bisa lupa yang sudah dulu sudah dihafal gitu ya, dicek lagi waktu SMP. Gitu ya, lulus kompetensi SMA. Waktu SMA juga begitu. Nah, di SMA itulah anak-anak ya, itu jangan salah memasang target ya. Jadi ini yang kadangkala salah di level SMA ini, sangat krusial ya. Banyak anak SMA itu ya disiapkan sekarang ini hanya untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Jadi SMA diposisikan sebagai tahapan jenjang persiapan masuk perguruan tinggi ya. Padahal sebetulnya SMA itu sudah perguruan tinggi. SMA itu sudah pendidikan tinggi karena dia sudah aliyah. Aliyah itu artinya tinggi ya. Makanya dulu sistem pendidikan kita, termasuk di taman siswanya Ki Hajar Dewantoro, yang namanya taman dewasa itu SMP sebenarnya, itu taman dewasa. Yang namanya SMA itu, kalau Ki Hajar Dewantoro menyebut taman guru, taman pamong. Karena guru itu ngemong gitu. Nah, jadi kalau sekali lagi kan tadi saya bilang, kalau salah kita pasang target memahami tujuan ini, maka kurikulum itu menjadi tidak berarti. Jadi sekarang orang kalau bicara kurikulum berapa, saya yang saya tanya itu bukan soal kurikulumnya, tujuannya, tujuan pendidikan itu apa ya, membentuk manusia insan ngamil. Kalau ini salah ya salah kurikulumnya, tujuannya salah, target yang dipasang itu salah gitu loh. Saya kalau ada orang nanya gimana saya cari insan kurikulum, itu mudah, tentukan dulu targetnya. Ya, target kompetensinya tentukan dulu. Mau apa kita? SMA itu apa? Gitu. Jadi ketika kami di At-Taqwa ini mendirikan Pristek, ya, Pesantren for the Study of Islamic Thought and Civilization, kami minta apa ya, saran. Ya, kami datang ke Profesor Wan Muhammad Nur dan kami minta, karena anak-anak ini kan sudah dewasa. SMA itu kita didik sebagai orang dewasa. Maka target-target pembelajaran di tingkat SMA itu untuk mematangkan kedewasaan, bukan menyiapkan kedewasaan. Menyiapkan kedewasaan itu waktu SMP. Ya, tadi makanya kita lihat kan, ciri-ciri negara maju salah satunya adalah angka pertumbuhan penduduknya rendah. Jadi warga negara disarankan menunda, bahkan dipaksa lah sekarang ini, menunda perkawinan dan apa itu termasuk menunda punya anak gitu ya, supaya anaknya dikit. Karena konsepnya begitu, kalau Anda banyak anak membahayakan negara gitu, karena teorinya ya sumber daya pangan terbatas ya, jadi karena terbatas gitu kan jumlah manusia itu dibuat sedikit supaya bisa makan gitu. Nah, apa betul seperti itu konsepnya ya? Ini kan Malthusian dulu itu. Jadi cara pandang terhadap ini akhirnya masuk ke pendidikan. Di pendidikan disiapkan seperti itu. Nah, itu yang kita dari perspektif pendidikan Islam nih, kalau dari perspektif pendidikan Islam harusnya nggak begitu. Anak SMA itu sudah matang, sudah dewasa. Ya, saya makanya pernah buat artikel di majalah Hidayatullah tahun 2017. Artikel saya beri judul Presiden 10 Anak. Ya, jadi saya bilang kalau saya jadi presiden, ya, Insya Allah program saya One Family Ten Children, satu keluarga 10 anak, gitu. Ya, jadi supaya apa? Supaya banyak, gitu. Nah, makanya nggak ada yang milih. Orang ngeri dengan program itu. Dan orang sering nanya, apa itu bisa? Apa itu nggak aneh? Nah, itu kan cara berpikirnya aneh. Saya bilang bukan banyak anak itu setiap orang harus banyak anak. Tapi untuk orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang mampu mendidik, negara harus campur tangan. Perbanyak itu anaknya, gitu. Bantu sejak hamil ada tunjangan, melahirkan ada tunjangan, itu. Karena dia orang potensial, semacam beasiswa, gitu. Beasiswa hamil, gitu kan? Beasiswa melahirkan, beasiswa mengasuh anak, gitu loh. Nah, itu perlu. Jadi kalau orang berpikir adil bukan sama. Nah, ada orang yang bahkan negara usahakan jangan punya anak orang itu. Misalnya apa? Pemerkosa. Ya, pemerkosa, apalagi memperkosa anaknya sendiri itu bukan manusia lagi sudah. Dia tidak layak punya anak. Jadi makanya ada seharusnya yang saya usulkan kan jangan ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Ya, kenapa hanya perempuan yang diberdayakan? Yang harusnya ada Kementerian Pemberdayaan Keluarga. Keluarga diberdayakan supaya apa? Supaya bisa mendidik. Itu. Ya, jadi kita kembali ya kan target-target kompetensi ini. Disusun nanti kurikulum. Nah, kurikulum saya lagi ya panduannya gitu ya secara umum menurut saya ya itu ada dua prinsip pendidikan Islam itu. Nah, dalam menyusun kurikulum menurut saya dua ini harus dipegang nih. Satu, dahulukan adab sebelum ilmu. Dua, utamakan ilmu fardu ain sebelum fardu kifayah. Itu. Nah, ini yang harus dilakukan. Harus dilakukan karena kalau tidak, ya, itu berarti kita menyusun kurikulum, ya, itu enggak beradab atau kurang beradab lah gitu ya. Harusnya kalau beradab utamakan adab. Jangan kasih ilmu kepada orang yang diragukan akhlaknya, adabnya itu. Itu berbahaya. Ya. Kemudian yang kedua, utamakan ilmu yang fardu ain sebelum yang fardu kifayah. Ya, jadi jangan sampai anak itu pandai matematiknya, tapi akhlaknya nggak benar, gitu. Nah, ini penting nih, mana yang fardu ain, gitu ya, harus diutamakan. Anak hafal Quran 30 juz, itu bagus banget. Itu hukumnya fardu kifayah. Tidak setiap anak harus hafal 30 juz, ya kan? Tapi berakhlakul karimah, beradab pada orang tua, gitu ya, cinta ilmu, itu fardu ain, gitu. Jadi jangan sampai yang fardu kifayah mengalahkan yang fardu ain. Ya, dia hafalannya banyak, tapi dengki, hasad, ya, hubud dunia, gitu ya, cinta dunia, itu yang fardu ain dia tinggalkan. Yang wajib itu tazkiyatun nafs, itu fardu ain. Ya, itu fardu ain. Jadi dalam menyusun kurikulum hati-hati nih prinsip-prinsip ilmu. Jadi dalam Islam ada marotibul ilmi. Ada ilmu yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah, ada ilmu yang mubah, boleh diajarkan, boleh tidak. Tapi ingat ada juga ilmu yang haram loh, ilmu yang mudarat. Ilmu yang bukan ilmu nafi. Ya, ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi kalau orang mengajarkan ilmu yang salah akhirnya membuat orang makin jauh dari Allah, orang makin tidak mengenal Tuhan, orang makin sombong, ya, angkuh, tidak mau menerima, ya, tuntunan-tuntunan ilahi, ya, tidak mengenal keteladanan nabinya. Terus ilmu seperti itu, ya, ilmu yang semakin mempertinggi kecintaan pada dunia, itu ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu mudharat, itu hati-hati. Ya, jadi ini enggak sembarangan mendidik ini, ya. Makanya ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Apa itu kata Ali bin Abi Thalib, kan? Adibuhum wa alimuhum. Ya, didiklah anak-anakmu, keluargamu menjadi orang beradab dan berilmu. Gitu. Jadi baca artikel saya yang kemarin, kan, menunggu dipaksa corona itu, saya sedih karena sekarang ini, ya, saya masih melihat gitu, ya, berat sekali, apa ya, dominasi materialisme, sekularisme ini dahsyat sekali, sampai pertimbangan-pertimbangan akidah, akhlak gitu, ya, itu tidak menjadi pertimbangan utama, ya, ketika orang memilih lembaga pendidikan, ya, bahkan kadangkala, ya, mohon maaf, ya, kadang kita pun di lembaga pendidikan Islam ini ikut tergoda gitu, ya, ikut tergoda dengan tawaran-tawaran materialisme itu, karena godaan untuk kita ini dunia itu begitu kuat, ya. Nah, jadi ini juga perlu perhatian kita semua untuk bagaimana kita menjadikan pendidikan Islam ini mampu mewujudkan tujuannya, yaitu melahirkan generasi gemilang menuju negara Hidayah 2045 itu. Nah, di sini peran kurikulum sangat penting. Setelah tujuannya benar, ya, ditentukan benar, target-target kompetensinya disusun dengan betul, dengan beradab, ya kan, maka kemudian kurikulumnya harus beradab juga. Tadi itu, perhatikan adab pertama, akhlak, ibadah, itu pertama itu. Ya, saya pernah ngasih contoh, kan, kalau seorang guru matematika masuk ke kelas, maka sebelum dia ngajar matematika, tolonglah ditanya siapa yang tadi tidak sholat subuh. Ya, kalau yang tidak sholat subuh, ya minta maaf, ya silahkan keluar, ya sholat dulu. Jadi itu harus diutamakan daripada dia belajar matematika, ya kan, belajar bahasa Inggris, ya, itu penting semua, itu ilmu fardu kifayah. Tapi sholat subuh itu fardu ain, ya jangan dikalahkan, gitu ya. Nah, ini jadi saudara sekalian, ini penting sekali untuk kita perhatikan, nanti lembaga pendidikan kita dalam menyusun kurikulum harus beradab. Ya, saya pernah ungkapkan contoh, kan. Kita menyusun sekarang kurikulum itu ada apa, ya? Kurikulum kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Nah, apa itu kurikuler? Seharusnya yang kurikuler ini intinya yang fardu ain. Ya, ditambah nanti yang kurikuler yang fardu kifayah, kompetensi umum. Ya, yang kurikuler juga yang ini. Ya, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Sebetulnya dalam pendidikan Islam itu tidak dikenal ini, dan tidak perlu menurut saya, kita ini juga Profesor Muhammad Nur juga begitu. Itu tidak ada yang kita ekstrakurikuler, karena dalam sistem pendidikan Islam tidak ada sebetulnya istilah formal, non formal, informal itu. Karena semua bentuk mencari ilmu itu pendidikan. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana tradisi Yunani dulu, itu di mana-mana orang bicara ilmu, ya di pasar bicara ilmu, di warung bicara ilmu, gitu kan. Nah, kita juga begitu seharusnya. Kalau kita mau bangsa kita menjadi bangsa besar, ya dimanapun ilmu, corona silahkan corona, tapi mencari ilmu gak pernah berhenti. Sarana prasarana sekarang ada, ya, semangat itu yang harus muncul, ya. Jadi orang itu bicara ilmu, ya, itu yang disebut dalam oleh Profesor Muhammad Nur dalam buku Budaya Ilmu, Sekunci Kemajuan. Ya, jadi budaya ilmu, ya, harus muncul di situ. Jadi kita nyusun kurikulum gitu, ya. Kalau kami belajar di kelas itu bukan lebih penting daripada dia sholat tahajud. Sholat tahajud itu pendidikan. Jadi, itu inti pendidikan justru gitu. Ya, jadi sholat tahajud, sholat jamaah, berzikir, berdoa, ya kan, kerja bakti, bersih-bersih, merapikan apa itu pendidikan, jangan dikira itu bukan pendidikan. Itu keliru kalau kita nganggap yang namanya pendidikan itu masuk kelas ya belajar, itu pendidikan juga ya, itu ta'addabuhum wa ta'allamu itu gitu kan, atau adibuhum wa allimuhum, dua ini berlangsung. Itu kurikulum semua itu. Jadi kurikulum pendidikan kita itu mulai dari bangun tidur itu sudah kurikulum. Makanya sekarang ketika Mendikbud di Makarim ya Januari yang lalu meluncurkan program Kampus Merdeka, kan diganti definisi SKS, bukan jam belajar tapi jam kegiatan. Ya, mungkin saya pernah cerita kan, saya hadir datang ke satu pesantren ya, kemudian di apa di pesantren itu saya lihat ada jadwal kegiatan gitu. Oh, dia tahajud sekitar jam 3:30 bangun, kemudian ada jadwalnya itu kan. Setelah itu tahajud, sholat jamaah subuh, tadarus, ya, terus istirahat, pagi, sarapan, dan seterusnya. Kemudian sekitar jam 7:30 itu ada tulisan KBM, ya, kegiatan belajar mengajar. Saya tanya, kenapa kok istilah itu dipakai? Itu istilah resmi, iya, istilah resmi, tapi bagi kita orang pesantren, ya, bagi dalam tradisi pendidikan Islam, kita tidak mengenal sebetulnya istilah begini. Ya. Jadi yang namanya belajar mengajar itu ketika di kelas. Belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, kimia, fisika, biologi, sosiologi. Itu dibilang itu kegiatan belajar mengajar. Terus saya tanya, jadi anak mulai bangun tidur tadi, sholat tahajud itu nggak belajar dong? Itu namanya nggak belajar ya? Zikir pagi, apa itu tidak belajar? Anak sudah belajar di situ. Belajar apa? Dia belajar menjadi orang baik. Belajar disiplin. Ya. Itu kurikulum. Ya. Jadi saya bilang ini serius kalau kita menganggap bahwa anak datang pada orang tua, ya. Kemudian apa namanya? Dipanggil orang tua, dinasihati oleh orang tuanya. Ya. Anak kemudian mendengarkan. Itu kita katakan dia tidak belajar. Salah itu. Ya, itu belajar. Anak hadir di pengajian. Ya, pernah anak saya yang masih SMP gitu, tahu-tahu. Saya enggak tahu, udah ketiduran jam 1:30 pagi pulang. Ya, dari mana? Itu dengerin, apa nungguin Habib Rizik katanya, ceramah. Apa karena Habib Rizik terlambat mau peringatan Maulid atau apa gitu di masjid kompleks sebelah itu dia menghadiri itu, nungguin jamaah, nungguin katanya Habib Rizik karena datangnya jam 12 malam katanya, itu ditungguin gitu. Nah itu bagi saya gitu, anak itu belajar ya, tanya apa isinya gitu, ceramahnya itu penting. Jadi jangan sampai gini ya, jamaah masjid ya ikut taklim di masjid itu dibilang tidak pendidikan, itu bukan belajar, itu rekreasi rohani gitu. Nah cara pandang itu yang sudah akhirnya mempersempit kita kan. Jadi itu yang saya bilang kemarin, karena salah memaknai pendidikan. Pendidikan disamakan dengan sekolah. Akhirnya ketika nyusun kurikulum lembaga pendidikan Islam kadang-kadang pun termakan, ada yang termakan begini gitu. Oh ini belajar, ini belajar mengajar di kelas, gitu kan? Itu masuk kurikulum. Yang ini ekstrakurikuler. Kenapa ekstrakurikuler? Saya bilang, kenapa anak bela diri, belajar bela diri, bilang ekstra? Ekstra itu artinya di luar, ya. Ekstrakurikuler itu artinya di luar kurikuler. Ya, kalau dalam bahasa Latin, ya, ekstra itu diikuti dengan akusatif. Ya, makanya ada istilah extra ecclesiam ya. Itu di luar gereja ya, extra apa extra casam, casa itu rumah bahasa Latin, kalau tambah extra jadi extra casam, maksudnya di luar rumah. Ini extra curriculum ya, extra curricula ya, di luar kurikulum ya. Apa betul bela diri itu di luar kurikulum gitu kan? Kenapa kita bilang ekstra Jadi terus kenapa saya tanya, kenapa ekstra? Karena ini pilihan, Pak, pilihan. Orang anak-anak belajar bela diri itu pilihan. Harusnya bukan pilihan dong. Kan supaya dia sehat, supaya dia bisa berdakwah. Ya, supaya dia punya bisa membela dirinya, itu bukan pilihan. Itu wajib harusnya. Karena perintah Rasulullah banyak sekali. Ya, untuk anak-anak menjadi orang mukmin yang kuat. Khairun wa ahabu ilallah minal mu'min da'if. Itu perintah Nabi. Ya. Ya, seperti surah Al-Anfal 65 kan, ya ayyuhan nabi kharridil mu'minina 'alal qital. Jadi hati-hati juga kita gitu ya, meletakkan istilah kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler gitu. Kira-kira ini bertentangan enggak dengan konsep pendidikan Islam? Kan dalam Islam ya, itu apa saja kurikuler. Itu masuk kurikuler itu. Ya, jadi orang datang, bahkan kita seperti kuliah online begini, ini kurikuler sebetulnya. Kalau kita serius mendengarkan, bisa berdialog, memikirkan, ini kurikuler. Ya, tapi kalau dibilang, oh itu ekstrakurikuler, berarti boleh ikut, boleh enggak. Tergantung materinya. Kalau materinya tentang hal yang wajib, ya kan, yang dia enggak tahu, wajib dia cari. Nah ini ya, ini jadi... Tapi misalnya sekalian ya, kurikuler itu seperti itu, apa namanya, nyusun kurikulum. Nah, satu lagi contoh, saya berikan contoh. Nyusun kurikulum misalnya untuk, ini nanti memang ada program khusus ya, kita perlu urgensi melahirkan kader-kader ulama, pewaris Nabi. Ya. Itu insya Allah nanti kita bahas secara khusus. Saya memberikan contoh. Jadi, kita harus hati-hati ketika anak masuk SMA. Apalagi anak mau lulus SMA, itu yang penting di situ. Sudah harus disusun kurikulumnya. Jadi pada seorang anak, kepada teman saya yang anaknya sangat pandai gitu ya, pintar, itu saya sarankan anak kamu sebaiknya didik dia menjadi ahli tafsir dan ahli sains. Jadi pernah saya mengisi ceramah pembukaan di satu boarding school di Bogor itu. Suatu sekolah terkenal, waktu itu wali santri pada hadir di Islamic Boarding School ya, di Bogor. Nah, waktu itu saya sampaikan pada mereka, ke depan insya Allah ya, yang harus kita siapkan pemimpin umat ini minimal gitu ya, secara keilmuan dia menguasai dua gelar doktor. Satu doktor bidang Islamic Science ya, dan bidang ulumuddin maksudnya gitu. Misalnya doktor dia bidang tafsir, bidang hadis, ya, bidang sejarah Islam, ya, bidang apa pendidikan Islam itu bidang ulumuddin, dan satu lagi bidang sains, ya, usahakan itu. Jadi tidak masalah dia seorang dokter, sekaligus dia ahli tafsir. Itu bisa karena anak ini luar biasa. SMP itu kemampuan matematiknya sudah setaraf dengan sarjana S1 matematika di kampus terkenal lah gitu ya. Saya bilang kalau anak kamu ngikutin model pendidikan biasa, ya ujungnya nanti apa? Dia ujungnya akan kuliah di tingkat S1 dan dia akan jadi mahasiswa biasa. Jadi seharusnya ya elang ini gitu ya, ini itu harus dididik untuk jadi elang gitu loh. Tapi karena dia salah kurikulum, akhirnya dia dididik jadi burung blektok. Jadi potensi dia yang seharusnya elang itu, gitu ya, itu nggak dikembangkan karena sudah di kepalanya ya sudah berhenti pada konsep bahwa dia nanti akan jadi ini profesinya ini kerjanya di sini gitulah. Itu menurut saya salah satu salah kurikulum itu. Nah, jadi untuk anak-anak yang punya keistimewaan kurikulumnya kembangkan sendiri. Ya, itu menurut pendapat saya begitu. Ya, sebab sayang kalau seharusnya dia itu bisa menguasai minimal dua bidang ya, dua keilmuan. Dia punya otoritas misalnya di bidang dia doktor bidang matematika, satu lagi doktor bidang tafsir. Itu bisa dan sekarang pun sudah banyak yang seperti itu, apalagi di era disrupsi sekarang ini ya, mudah sekarang doktor bidang online aja mudah ya. Tapi bukan hanya itu, karena nilai pendidikan itu bukan sekedar wawasan. Kita ingat tadi itu kan adabnya, kurikulum adab itu yang penting. Ya. Sebab dia nanti kalau dia punya ilmu, dia tidak tahu menempatkan ilmunya. Ilmunya banyak, tambah bingung dia. Gelarnya berderet, gitu ya. Kadang ada, saya punya kawan juga begitu. Masternya aja tiga, dia. Ya, S2-nya tiga, dia. Punya teman. Sehobinya sekolah. Ambil master ini, master doktor begitu, setelah selesai, mau ngambil lagi. Saya juga sebetulnya mau, saya pengen juga ngambil doktor lagi. Ya, cuma sekarang kan kesibukan. Ada kesempatan. Malah ada kesempatan, saya di era corona ini saya terpikir, saya mau ngambil lagi deh apa ilmu hewan gitu. Mungkin balik ke kampus lagi saya lama, belajar binatang lagi. Karena saya lihat, aduh banyak yang menarik untuk dipelajari ini sebenarnya. Gitu ya. Jadi Bapak-Ibu saudara sekalian, itulah ya cara kita nyusun kurikulum ya, kira-kira seperti itu ya. Prinsipnya adalah saya ingatkan lagi ya, tujuan umumnya, tujuan pendidikannya harus benar, membentuk manusia yang baik sebagai manusia. Dari tujuan itu turunkan dalam bentuk target-target kompetensi pembelajaran, kompetensi pendidikan tiap jenjang ya. Nanti di situ ada kompetensi dasar, kompetensi umum, kompetensi unggulan. Nah, pada kompetensi unggulan ini yang penting nih. Ini harus perhatikan. Kalau ada anak-anak yang punya keistimewaan, udah dia harus dididik secara khusus. Ya, secara khusus untuk ya didik sebagai. Jangan berpikir nanti kerjanya di mana. Saya sering bilang mana anak saya. Ya, santi-santi saya bilang, "Sudah kamu enggak usah mikir nanti kerja di mana. Yang penting kamu nyari ilmu yang benar." Ya, ilmu yang nyari ilmu yang sungguh-sungguh. Nanti ya kamu dalami ilmu-ilmu tertentu yang diperlukan oleh umat sebagai tanggung jawab fardhu kifayah itu. Insya Allah kalau kamu belajar serius, sungguh-sungguh menguasai ilmu dan sebagainya, kamu akan jadi orang bermanfaat. Itu yang paling penting. Ya, kalau soal bekerja di mana, saya bilang Allah nanti akan memberikan rezeki, yang mengatur itu Allah di situ. Ya, jadi bukan berarti mengabaikan aspek profesionalisme, justru profesionalisme itu diletakkan pada tempatnya. Harus dikuasai profesionalisme. Tapi letaknya di mana? Ya, dia letaknya di sini. Porsinya 50% maksimal menurut saya gitu ya, 30%. Kurikulum di perguruan tinggi gitu ya, menurut saya idealnya itu ya 70% itu adab dan ulumuddin untuk membentuk manusia yang baik. Salah satu life skill-nya gitu ya adalah apa misalnya ada pertanian mandiri, wirausaha, IT ya, kemudian dia jurnalistik. Itu ilmu-ilmu yang diperlukan untuk menjadi seorang profesional. Ya, dan sebagainya gitu. Jadi begitulah secara gambaran umumnya ya menyusun kurikulum. Nah, silakan dibaca di buku ini ya tentang kurikulum pendidikan itu. Ya, mungkin ini nah ini dalam perspektif menurut saya gitu ya, inilah perspektif pendidikan Islam. Karena kita bilang pendidikan Islam ya kita harus jelas Islamnya ya. Baik, saya kira begitu ya, kita sudah sementara cukup dulu. Masih ada pertanyaan nggak? Ada ya, silakan. Pertama dari saudara Hendar Abu Royan. Pertanyaan Ustaz, kami yang di boarding ada tantangan tersendiri dalam penerapan adab. Kadang ada perbedaan persepsi dalam penerapan adab antara boarding dan orang tua. Misalkan dalam menghukumi rokok. Ortu memubahkan rokok, sedangkan pesantren melarang keras. Ketika di pesantren, anak rajin menghafal Al-Quran dan ke masjid. Karena libur, kebiasaan itu luntur karena orang tua tidak memberikan contoh. Bagaimana misalnya di dalam pesantren At-Taqwa dalam mensiasati perbedaan ini? Iya, itu ada kasus-kasus seperti itu, bisa dikatakan hampir selalu terjadi. Nah, itulah saya pikir ya pentingnya ada komitmen ya antara orang tua dengan sekolah atau boarding tadi kan, pesantren. Ya kalau nggak sepakat ya jangan. Itu dari awal. Bahkan kalau di At-Taqwa dari awal ya wali santri atau pendatang ke sini itu. Saya sudah tekankan kalau yang mendaftar guru-guru yang menerima wali santri sering saya ingatkan, tolong ingatkan ya pesantren ini bahasa saya sampai begini, yang datang ke sini yang tidak normal, saya bilang itu, yang normal nggak ke sini, saya bilang ada yang alumni ITB datang ke sini gitu ya, gimana saya bilang yang antum kalau ke sini nggak normal, saya bilang gitu. Ya kalau normal nggak kesini, karena kita di sini abnormal, pakai UP, ya kan? kita abnormal. Kenapa? Jadi kalau Anda masih ingin dari sini anaknya bisa masuk UI, masuk ITB, masuk IPB, UGM, itu normal saya bilang gitu. Ya, bukan kita anak nggak bisa ke sana sebenarnya. Yang anak ke sini pengen jadi orang baik. Pengen anaknya jadi orang baik. Nah, sepakat nggak visi itu? Jadi nanti kalau anaknya pinter, saya bilang, kita didik jadi ulama. Kalau anaknya kurang pinter, kita didik jadi orang baik. Karena di mata Allah, bukan apa pinter nggak pinter yang penting. Dia menjalankan amanah atau tidak. Itu kemuliaan di mata Allah begitu. Jadi dari awal ya, persepsi antara orang tua dengan lembaga pendidikan harus sama. Ya, nanti ya sebaiknya memang dijaga dengan komunikasi yang intensif ya antara pihak lembaga pendidikan Islam dengan orang tua itu. Ya, terutama ada pertemuan berkala gitu kan. Ada juga kan sekarang lembaga pendidikan yang mewajibkan parenting. Ya, orang tua harus ikut. Kalau enggak ikut berarti enggak usah masuk, harus tanda tangan dari awal. Ya, ikut untuk ada pendidikan orang tua. Ini harus terus-menerus nih komunikasi itu dijaga supaya nanti ya tidak apa namanya, kalau sama semua tidak mungkin lah, namanya manusia beda. Tapi jangan dalam soal prinsip gitu kan. Ya, kalau apa namanya, kita tegas meskipun dalam hal yang kecil ya, itu sudah kebijakan pesantren. Selama kita benar dan kita enggak ragu itu benar, ya kita jalan, jangan ragu itu. Dan kasih tahu pada orang tua, mohon maaf kalau memang tidak sepakat ya jangan di sini. Itu loh. Ya, jadi itu namanya misi. Lembaga pendidikan itu punya misi. Misi kami begini. Ya, sepakat jalan, kalau enggak ya sudah enggak usah. Ya, di situ itu penting gitu ya, semangat itu. Ya, jadi jangan sampai menurut saya gitu ya memperlakukan orang tua itu sama dengan customer, pelanggan. Ini bukan supermarket, ya, kemauan begini, pelanggan maunya begini diikuti, ya. Nah, kita tidak sepenuhnya juga seperti itu, kita dialog lah, musyawarah, ya, karena dari awal makanya kalau niatnya sama yang penting, ya kan, bapak ibu mengirim anaknya ke sini mau apa tujuannya itu dulu, ya kalau sudah nggak sepakat ya jangan sudah kesananya, itu ya caranya dia, jadi harus sama itu. Ya, terus silakan. Selanjutnya dari saudara Evan Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana mengukur keberhasilan pendidikan adab di jenjang TK, SD, SMP dan SMA? Memang ini tidak mudah ini ukurannya. Kalau saya paling gampang ya ukurannya, sebetulnya tidak mudah itu tidak mudah merumuskan. Tapi kalau secara kasat mata sebetulnya bisa tahu. Makanya saya bilang tadi kan, kalau bisa, adab itu tentukan yang unggulan saja. Jangan banyak-banyak, 18 karakter itu susah ukurnya. Ya, karakter ini, indikatornya ini, katanya. Itu susah. Misalnya yang paling gampang saya bilang itu kan, pokoknya apa? Jujur, sudah anak itu. Kedua, tidak malas, semangat, gitu kan. Ketiga, dia punya kepedulian. Misalnya cinta kebersihan. Udah, itu tiga saja susun indikatornya. Simple. Ya. Dan kan gampang, jujur itu berarti apa? Selama dia gak ketahuan bohong, ya sudah. Tapi kalau misalnya dia bohong, satu, kasih peringatan. Ya, dan menurut saya peringatan harus tertulis. Ya, kedua, kasih peringatan lagi. Ketiga, kasih peringatan, disaksikan orang tua, janji tidak mengulang. Ya, kalau mengulang lagi, ya sudah, terpaksa. Ya, itu ada santri begitu, kita terpaksa mengeluarkan. Ya nangis-nangis lah wali santri, tapi itu sudah perjanjian, sudah peringatan 1, 2, 3, 4 gitu ya, sudah akhirnya wali santri juga tanda tangan, kalau melanggar sekali lagi ya terpaksa dikeluarkan. Jadi istilah kita tidak dikeluarkan, dikembalikan kepada orang tua. Ya tapi mungkin itu ya, sedih semua, tapi anaknya juga sedih, orang tua sedih, tapi apa boleh buat kan, aturan harus tegakkan. Jadi indikator tuh di situ tuh, susun aja apa yang kriterianya kan kriteria itu bisa kriteria subjektif, objektif. Ya. Objektif maksudnya berbagai pihak itu menilai, ada indikatornya. Semua orang sepakat itu. Itu objektif. Ya, Tapi subjektif penilaian guru, misalnya gini kan, anak ini malas apa enggak, ya itu kan tidak mudah. Penilaian guru di situ penting, ya, terutama orang yang interaksi dengan itu. Nah, itulah ya, jadi indikator-indikator itu kita buat sendiri, tapi intinya sekali lagi itu buatlah sesederhana mungkin, karena di lapangan semakin banyak indikator, semakin berat tugas guru, dan bisa-bisa malah nggak jalan. Akhirnya yang terjadi gitu, yang saya dengar itu di lapangan, banyak guru-guru akhirnya terpaksa harus ngarang, menyusun sekian banyak indikator dan waktu terbatas tuh gimana ngamati muridnya, ya, dan tentang karakter itu. Ya, jadi kita tekanlah seminimal mungkin ya mendekati kenyataan. Ya, oke, okay, gitu ya, silakan. Saudara Zulkarnain Rubai Mukhtar, kalau di tingkat SD Ustadz, materi akhlak yang cocok, materi akhlak yang cocok untuk diajarkan dan bagaimana cara pembiasaannya, apa termasuk materi mengenai tazkiyatun nafs, penyakit hati dan lain-lain itu, mohon pencerahannya. Saya kira materi itu banyak sekali ya. Saya kok nggak melihat ada yang khusus gitu ya. Yang penting kalau akhlak, adab sekali lagi gitu ya, itu materi yang baik pertama adalah bentuk cerita. Dan itu ada penelitiannya, ada mahasiswa saya nulis pendidikan karakter berbasis cerita. Dia sudah coba di beberapa SD di Depok itu materi itu, ternyata ada perubahannya. Anak itu daripada diajari tentang jujur adalah begini, pentingnya kejujuran, sudah ngafal, gitu ya. Itu lebih baik dikasih cerita. Jadi kan makanya kitab-kitab akhlak lil banin itu kan ada cerita-cerita di situ. Ya, cerita tentang orang yang tidak jujur. Mungkin sekarang banyak juga film-film. Ya, film-film pendidikan yang mengajarkan kejujuran, cinta kebersihan, ya. Hormat pada guru, hormat pada orang tua. Itu sudah harus kreatif kalau zaman sekarang menurut saya ya, pakai apa desain komunikasi visualnya juga harus jalan. Jadi guru sekarang ini mengajar ya harus susah bisa memanfaatkan berbagai apa teknologi informasi itu. Ya, jadi supaya lebih menarik lah ya, apa namanya cara penyajian. Jadi kan apa ya apa mahfudzat yang terkenal di pesantren ya. At-tariqah ahammu minal madah. Metode lebih penting daripada materi. Wal ustadu ahammu minat tariqah. Guru lebih penting daripada metode. Waruhul ustad ahammu minal ustad. Jiwa guru lebih penting daripada guru. Jadi saya pengalaman memperhatikan di SD gitu ya. Saya mungkin bisa dikatakan belum pernah saya ngajar formal di SD. Kalau sekali-sekali ya. Tapi kalau jadi guru SD saya itu berat. Apalagi guru TK lebih berat tuh. Ya menurut saya ya itu lebih berat. Nah itu apa perlu gurunya itu yang atraktif. Jadi pengalaman saya itu kalau guru ya di tingkat SD itu harus betul-betul menjiwai itu. Ya dia harus bisa berkomunikasi dengan anak itu ya secara baik. Nah itu yang metode pengajarannya itu yang penting. Jadi begitu ya ya tentang karakter apa namanya akhlak adab itu gurunya yang sangat penting untuk mampu ya mengajak anak untuk mencintai adab atau akhlak gitu. Ya. Siapa? Ya. Dari saudara Amrullah dari Sumeneb. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tanya kurikulum pemerintah kenapa selalu berubah mulai dari KTSP, K13 edisi revisi. Nah, penerapan ini masih belum menyeluruh seperti K13, lalu disusul K13 edisi revisi. Bagaimana Ustaz menanggapi hal ini? Ya, tanya pemerintah. Saya bukan pemerintah, tanya pemerintah. Ya kan? Ya, kenapa begitu? Gitu. Ya, problem pemerintah itu bukan hanya pemerintah. Kalau kita membaca problem pemerintah, ya pemerintah juga nanyanya sama ahli-ahli pendidikan, gitu loh. Jadi problemnya itu akhirnya kembalinya saya lihat itu kepada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan bergantung pada para pakar pendidikan. Nah para profesor-profesor pendidikan itulah yang merumuskan itu. Mau gimana, ya kan? Jadi pemerintah juga bukan jalan sendiri di situ, saya lihat kan kurikulum itu yang nyusun orang-orang yang backgroundnya pendidikan. Jadi di sinilah ya, kalau kita mau mengadakan perubahan di bidang pendidikan, perlu mendidik sebanyak mungkin ahli-ahli bidang pendidikan yang punya otoritas di bidang ilmu pendidikan, sekaligus ya dia punya semangat berjuang memperbaiki pendidikan. Ya, jadi ini konsep ilmu, masalah keilmuan. Pemerintah menjadi usernya, gitulah, ya kan? Jadi kalau saya pribadi ditanya, gimana kurikulum itu? Saya mengusulkan sekarang kita pakai kurikulum 2030, jangan 2013 kita sudah. Sekarang kita 2020, ya kan? Jadi kita pakai kurikulum 2030. Saya pernah ditanya, kurikulum 2030 itu apa? Ya pertama, kurikulum yang mengendahulukan adab. Kedua, kurikulum yang orientasi tujuan pendidikan itu kebahagiaan akhirat. Itu orientasi utamanya itu. Ya, jadi jangan lupakan duniamu, kan gitu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, ketiga, ya kan, utamakan ilmu-ilmu fardu ain. Ya kan? Ajarkan ilmu secara proporsional dan sebagainya. Nah, itulah saya bilang kurikulum 2030. Ya, boleh aja nanti kita susun kurikulum 2045, kita usulkan ke pemerintah. Ini Pak, kalau mau pendidikan kita unggul, gitu loh. Ada begini konsepnya. Ya, jadi, ya mudah-mudahan lah, pemerintah kan sekarang sudah merasakan. Ya. Oh, yang kadang-kadang yang korupsi itu bukan nggak tahu korupsi itu salah, tahu semua. Akhirnya kan dibilang apa kan, waktu itu Menteri BUMN, kita perlu akhlakul karimah, akhlak mulia. Ya kenapa enggak disebutkan di sekolah, ditanamkan. Kalau memang kita perlu, ya kan, pejabat-pejabat yang berakhlak mulia, kan berarti di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan kita jangan meluluskan anak-anak, ya, atau apa ya, mahasiswa gitu ya, yang tidak berakhlak mulia, kan gitu. Ya, jadi konsekuensinya apa? Kita ingin orang berakhlak mulia, jadi pejabat, jadi bupati, akhlak mulia. Ya lembaga pendidikan kita sekarang itu akhlak mulia menjadi yang utama atau tidak? Standar kompetensi yang utama atau tidak? Padahal Rasulullah SAW sudah bersabda kan, akmalul mu'mina imanan ahsanukum khuluqa. Ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya itu yang terbaik akhlaknya. Nah, itu tadi kan, jadi refleksi loh. Pendidikan itu refleksi akhirnya kehidupan di masyarakat, perilaku begitu, ya lihat aja lembaga pendidikannya. Gitu. Ya, begitu ya. Satu lagi. Saudara Kania Ditarora dari Lombok. Menurut Ustaz, apa kriteria minimal adab yang akan dicapai sehingga anak dikatakan layak menyelesaikan jenjang TK, SD, SMP, dan SMA? Kalau yang kami pakai di Attaqwa ini tiga kriteria adab yang utama. Satu, jujur. Dua, semangat. Maksudnya ini tidak malas, ya, karena Rasulullah mengingatkan, ya, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiza. Ya, jadi apa? Sebelumnya Rasulullah bersabda itu, al-mu'minul qawi khairun wa habu ilallah minal mu'min dhaif. Jadi orang mukmin itu harus dilatih, dididik menjadi orang yang kuat, jangan orang yang lemah. Itu pesan Rasulullah. Maka itu kan Rasulullah, semangat kamu, ikhris ala ma yanfa'uka. Ya, semangatlah kamu meraih apa yang, sebab itu kunci kemenangan, kunci kesuksesan, semangat itu. Ya. Wala ta'jizan, dan jangan sekali-kali merasa lemah. Maka Rasulullah kan mengajari kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat lemah dan malas. Ini luar biasa ini ya. Saya pernah cerita kan, saya ngisi kuliah di Solo dengan seorang profesor dari ITB, ya, ahli nanoteknologi. Beliau cerita pengalaman keliling ke berbagai dunia, salah satunya di Korea, ya. Jadi waktu beliau ke Jepang, sang profesor ini, malah ke Jerman, masuk satu laboratorium di Jerman, beliau terkejut, itu impor dari Korea Selatan. ada apa dengan Korea Selatan ini sampai mampu mengimpor alat-alat laboratorium ke Jerman? Akhirnya beliau ke Korea, waktu ke Korea ketemu seorang profesor di Korea. Ternyata sang profesornya apa? Mengajari mahasiswanya. Sederhana. Kalian jangan malas seperti orang Jepang. Coba, ya. Standar malasnya itu Jepang. Nah, kita standar malas kita mana? Kita kalau mau bangkit gitu ya, ya udah standar malasnya siapa mau kita pakai? Ya, kalau Pak Jokowi mendidik bangsa kita ini menjadi orang yang semangat, ini beliau pidato, ya kita jangan malas seperti orang Jepang. Nah itu kita maju insya Allah. So, Profesor Korea berani mendidik mahasiswanya begitu, kalian jangan malas seperti orang Jepang. Nah itu contoh kan, malas itu ajaran Rasulullah tuh. Jujur coba kan, Rasulullah sudah mengingatkan, alaikum bisidqi. Ya, alaikum bisidqi. Hendaklah kamu jujur, jujurlah kalian kata Rasulullah. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, jujur itu membawa kebaikan. Ya, wal birru yahdi ilal jannah, kebaikan akan bawa ke surga. Coba, di Finlandia, negara yang katanya pendidikannya terbaik, negara paling bahagia versi PBB tahun 2019. Tingkat kebahagiaannya paling tinggi di dunia itu Finlandia. Kita lihat, saya lihat video-video di YouTube tuh apa Finlandia itu rahasianya, jujur, ditanamkan karakter jujur dari pejabat, guru sampai anak-anak sekolah, kamu jujur. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah dan sudah dicontohkan oleh beliau mampu melahirkan generasi gemilang itu, karena saya simple tiga itu aja, kalau tiga ini jujur aja. Jujur, ya, dia semangat, tidak malas, peduli, dan ketika peduli, ya, dia kemanusiaan, peduli sampah, peduli kemungkaran, udah, ini tiga ini kalau ditanamkan betul karakter ini, jujur gitu, insya Allah unggul, ya, gitu. Ya, tantangannya berat, tapi ya, nggak ada pilihan kan, itu tuh ya, jadi dari situ nanti berkembang karakter-karakter yang lain, dari tiga tadi itu. Ya kan, sajaah, keberanian, ifah, ya, kemuliaan, ya, tidak menghinakan diri, ya, kemudian apa namanya amanah, ya, kemudian dia juga tidak ria, ya, atau akan ini, kalau sudah begitu tiga tadi ya, dia jujur. Dia tidak malas, gitu ya, dan dia punya semangat, ya, peduli, kepedulian, itu insya Allah unggul. Ya, itu jadi kami begitu yang kami pilih. Ya, silahkan nih kalau di apa namanya dicoba, gitu ya, atau silahkan diambil yang lain. Ya, kita pendidikan ini harus kita coba, baru nanti kita tahu. Ya, oh di sini letak kelemahannya, ya. Terus dicoba, dievaluasi. Tapi yang penting pegang dulu konsep yang benernya. Dan insya Allah ya, kalau kita dialog malam ini dan sesi ini sangat singkat, ya silahkan nanti bisa menghubungi saya kalau lebih jauh gitu ya, di nomor handphone saya, bisa dihubungi di admin. Ya. Silahkan nanti kalau ada hal-hal yang menyangkut masalah pendidikan, kita boleh komunikasi lewat telepon. Ya insya Allah. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, ya Alhamdulillah malam hari ini kita bisa menyelesaikan sesi kedua. Insya Allah besok pagi kita masuk sesi ketiga dari 10 sesi yang kita rencanakan untuk membedah buku ini, ya, Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang Negara Daya 2045. Ya, jadi silahkan dibaca langsung dari buku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.